إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ya kita masuk bab yang baru yaitu bab menjahada syai'an minal asma'i wa sifat yaitu bab barang siapa yang mengingkari ya sedikit saja sesuatu hal dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini padahal kitab tauhid itu terfokus kepada pembahasan uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya. Maka jangankan tauhid asma wa sifat. Di kitab tauhid pun dijelaskan tentang dosa-dosa besar. Bahwa dosa-dosa besar dapat mempengaruhi keimanan. Karena keimanan menurut ahli sunnati wal jamaah yazid wa yankus, yazid bita'ah wa yankus bil ma'asyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka maksiat mempengaruhi iman. Kalau pembatal keislaman, menghilangkan iman. Nah, di kitab Tauhid dibahas Al-Kabair, dosa-dosa besar yang mempengaruhi kekuatan akidah, kekuatan iman, kekuatan Tauhid, maka tentu pembahasan asma wa sifat itu tentu lebih layak untuk disebutkan. Karena tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid rububiyah, yaitu keyakinan pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan, pemberian rezeki, pengaturan alam semesta. Dalam tauhid uluhiyah yang kedua, ya, setelah tauhid rububiyah itu tauhid uluhiyah, yaitu mengimani esanya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang berhak disembah diibadahi. Dan meyakini sembahan selain Allah adalah batil dan penyembahnya kafir. Dan juga yang ketiga tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini, mengimani bahwa milik Allah lah nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia, yang sifat-sifat Allah ini ya ditetapkan berdasarkan apa yang Allah tetapkan di Al-Qur'an maupun yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih ya, dengan keimanan meyakininya, menetapkan maknanya tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tashbih. Ya barakallahu fikum. Maka iman tidak akan terrealisasi kecuali dengan mewujudkan tiga hal ini. Iman pada rububiyah, uluhiyah, dan juga asma wa sifat. Oleh karena itulah Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau memberikan tanbih, peringatan di bab ini akan bagian dari tauhid asma wa sifat ini. Ya, dan beliau di sini hendak menerangkan apa hukum bagi orang yang mengingkari asma wa sifat. Walaupun beliau di sini tidak berbicara secara ta'yin apa hukumnya, namun beliau membawakan ayat pada ayat yang beliau bawakan pertama. Wa qulillahi ta'ala wa hum yakfuruna birahman. Ya, dan bab firman Allah taala mereka itu kufur mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Baik. Ya. Lihat di keterangan ta'liq kita langsung saja bacakan ya penjelasan dari Syekh bin Baz. Fadal dibaca fikri. Ya, dari matan bab dari bab. Babun man jahada syai'an min al-asma'i was-sifati. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الباب أخذه المؤلف لبيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فأن لا يبصر بأقوال أهل الاعتزال وأهل الباطل bal yajibul akhdu bima qalahu al-sunnati wal jama'ati min as-sahabati wa man salaka sabilahu wa huwa alladhi ja'a fi ar-rusulu ja'u bi itsbati asma'illahi wa sifatihi 'ala wajhi al-la'iqi bihi wa kadzaka fa'ala as-sahabatu wa tabi'uhum amarnu ayati sifati wa ahadithiha kama ja'at wa amaru ayati sifati wa ahadi saha. Ya, ma'tuf kepada ayat. Ayat kan maf'ul dari amaru. Amaru sendiri wazan dari apa? Hah? Amarra yamurru. Terus wa ahaditha kama ja'at. Wa athbatu ma dallat 'alaihi min al-asma'i was-sifati 'amalan bi qawlihi qul huwallahu ahad. Al-asma'a was-sifati ta'awwalul asma'a hatta saru mu'attilatan wa muqtada qawlihim nafyu wujudillahi nafyu wa muqtada qawlihim nafyu wujudillahi bil-kulliyati wa lihada hakama alaihim al-sunnati bil-kufri wal-wajibu qadluhum illam yatubu fayustatabu lidhalika li-inkarihi ma'ja'a fil kitabil ajizi wa sunnatil mutahharati wal ijma'i wa atlaqa al-muallifu at-tarjamata walam yahkum ala jahiril asma'i wa sifati wa hukmuhu al-kufru. Baik. Ya, perhatikan hadzal bab aqadahu al-muallif. Ya, bab ini dibawakan oleh muallif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menjelaskan dibayani wujubi isbatillahi isbati asma'illahi wa sifatih. Ya, untuk menjelaskan wajibnya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum. Ya, ini tauhid asma wa sifat. Ya, sebagian ulama menyatakan tauhid asma sifat hakikatnya itu masuk ke tauhid rububiyah. Ya. Masuk ke tauhid rububiyah. Makanya para ulama menyatakan tauhid itu terbagi menjadi dua aja. Yang pertama tauhid fil ma'rifah wal isbat. Apa itu tauhid fil ma'rifah wal isbat? Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ya, satu lagi tauhid al ilmi. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Al-wajhi al-la'iq bihi. Ya, menetapkan nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan yang layak, yang patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sifat-sifat yang Allah sebutkan di Al-Qur'an sekalipun, namun kalau tidak patut bagi Allah, kita tidak ya, tidak tetapkan. Apa itu? Semisal ya, sifat apa namanya? Makar. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kita tidak tetapkan ya, kalau dalam keadaan Allah tidak membalas makar orang-orang kafir. Namun kalau dalam keadaan membalas makar orang-orang kafir, maka ditetapkan sifat Allah tersebut. Dan itu benar kah? Ini. Oh. Tabarakallahu fikum. Ya. Min ghairi tahrifin, tanpa tahrif, ini di kajian kita al-wasithiyah. Ya, di kajian kita juga sebelumnya. Ya, kita tuh salaf ashabul hadis, ya. Tanpa tahrif, tanpa memalingkan kemana yang lainnya. Sebagaimana ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Syairah, ya, mereka mentahrif istawa jadi istaula. Yad tangan menjadi nikmah, kuwah, kudrah. Wala ta'tilin tanpa menolaknya. Wala takyifin tanpa menentukan bagaimana bentuk hakikat sifat tersebut. Wala tamtsilin, dan tanpa menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Wala yuqtarra bi aqwali ahli al-iltizali wal ahli al-batili. Dan juga agar tidak tertipu kita ini semua dengan pendapat-pendapatnya orang-orang Mu'tazilah dan ahli al-batil dari kalangan para ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Ya. Bal yajibu al-akhdhu bima qalahu ahlus sunnati wal jama'ah min as-sahabati wa man salaka sabilahu. Bahkan yang wajib ialah, ya, yang wajib ialah kita harus, ya, mengambil ilmu, keyakinan, keimanan ini semua dengan apa yang dinyatakan oleh para ulama ahlu sunnati wal jamaah dari kalangan sahabat dan siapa saja yang menempuh jalan mereka. Wahualladzi ja'at bihi ar-rusul, itulah yang dibawa oleh Rasul. Ja'u bi isbati asma'illahi wa sifatih alal wajhil la'ik bihi. Ya, mereka semua membawa, ya, akidah, keyakinan, agama yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah sesuai yang layak, patut bagi Allah SWT. Ya, demikian pula yang diterapkan fa'ala sahabatu wa tabi'uhum, yang diterapkan oleh para sahabat dan yang para tabi'in yang mengikuti mereka. Semuanya amaru ayat sifat wa ahadisaha, semuanya memberlakukan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat kama ja'at, sebagaimana ayat tersebut datang. Allah berfirman wa ja'a rabbuka, ya, mereka menyatakan Allah, rabbu, ya, ja'a. Allah memiliki sifat datang, memiliki sifat maji. Ya. Wa asbathu ma dallat alaihi min al-asma' wa sifat. Dan mereka pun menetapkan sifat-sifat maupun nama yang ditujukan oleh Al-Qur'an maupun hadis-hadis tadi. Amalan bi qaulihi, yaitu dalam rangka menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Fala tadribu lillahi al-amsal. Janganlah kalian membuat amsal, ya, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kalian tidak tahu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, ini. Sesuatu apapun tidak ada yang serupa sama dengan Allah, dan Dia Maha, ya, mendengar lagi Maha melihat. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah? Aila samialah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, tidak ada yang sekufu dengannya Subhanahu wa taala. Wa angkaratil jahmiyatu al asma'a wa sifati. Nah, kalangan Jahmiyah, mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan klaim kalau Allah memiliki sifat nanti seperti makhluk. Berarti Allah mesti disucikan dari yang namanya asma wa sifat. Karena kalau Allah punya nama dan sifat, nanti seperti makhluk. Ya. Akhirnya semua ayat hadis yang terdapat di Al-Quran mengenai nama dan sifat Allah, wa ta'awwalu al-asma wa sifat. Al-asma. Mereka mentakwil semua nama-nama Allah tadi. Hatta saru, ya, mentahrif semua, hingga jadilah mereka mu'attilatan. Orang-orang yang mentaktil. Ya, ini pembahasan ini di pelajaran kita di Mositia, ya, di Khurasania, apalagi yang pernah kita baca, Aqidatus Salaf wa Sahabul Hadis, Aqidat Tahawiyah, apalagi yang pernah kita baca, Dhammatul I'tiqad, apalagi, hah, itu Aqidah Al-Kirmani, ya, itu, ya, ini pengulangan lagi, ya, nggak apa-apa, karena ini memang ada, nah, di Kitab Tauhid. Ya, wa muqtada qaulihim, akhirnya konsekuensi dari ucapan mereka ini yang mereka menafikan, meniadakan, mengingkari seluruh nama dan sifat Allah, akhirnya apa? Nafyu wujudillahi bil kulliyah. Meniadakan wujud Allah secara totalitas. Ya. Karena sesuatu zat yang berwujud, yang ada, pasti dia punya sifat. Walaupun bisa jadi dia enggak punya nama, tapi pasti dia punya sifat. Mungkin terkadang ada zat-zat di dunia ini yang kita enggak tahu namanya apa, karena belum pernah dinamakan. Tapi pasti dia punya sifat. Karena Kalau sesuatu zat tidak punya sifat, berarti dia tidak ada. Enggak ada wujud alias Adam. Ya. Adam. Tidak ada. Nihil. Ya, enggak ada. Baik, tatkala Jahmiyah menafikan sifat Allah, berarti mereka berkonsekuensinya di sini kata Syekh menafikan keberadaan Allah. Nah, ketika mereka beribadah kepada Allah, namun mereka sifati Allah sesuatu yang tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Otomatis mereka beribadah kepada zat yang tidak ada. Ya, zat yang tidak ada. Walihada hakama alaihim ahlus sunnati bil kufri. Oleh karena itulah ahlus sunnah memvonis mereka Jahmiyah ini dengan kekafiran. Wal wajibu qatluhum. Maka wajib membunuh mereka oleh pemerintah. Illam yatubu, apabila mereka tidak bertobat. Wa istatabu, mereka dimintai taubat. Lidzalika al-ingkari, karena liingkarihim, karena pengingkaran mereka tadi. Maja'a fil kitabil aziz wa sunnati al-mutahharati wal ijma'. Pengingkaran mereka terhadap keterangan yang datang dari Al-Qur'an, dari sunnah yang disucikan, dan dari ijma'. Ya, maka mereka kufur. Ya. Jahmiyah dan Rafidah itu dua sekte yang murtadun. Ya. Wa atlaqa al-muallifu at-tarjamata. Dan muallif Muhammad bin Abdul Wahab al-Imam, beliau mengitlakkan, menyebutkan secara mutlak, ya, sub pembahasan ini. Ya, sub pembahasan ini. Man jahada syai'an minal asma' wa sifat, tanpa menyebutkan apa konsekuensi bagi yang mengingkari nama-nama sifat Allah tadi. Walam yahkum ala jahidil asma'i wa sifat. Dan beliau tidak memberikan keterangan apa hukum vonis bagi orang yang mengingkari nama-nama dan sifat. Wa hukmuhu al-kufru. Namun jelas hukumnya itu adalah kekafiran. Tabarakallahu fikum. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat yang kedua. Wa hum yakfuruna birrahman. Mereka kufur kepada Allah yang Maha Rahman. Nah. Tabarakallahu fikum. Baca sini. Ya, Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syarif rahimahullah ta'ala, qawlu ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Bayyana Allah ta'ala anna rahmana huwa rabbuna wa ilahuna, wa anna kufral kafirina birrahmani kufrun billahi. Fayajibu ala mu'mini ay yahdura min sifati ha'ulai dhalina, wa alaihi ay yasluka maslaka ahli ilmi wal imani. Salaka yasluku. Nah, terus wasamma ankarahum asifata, maf'ul dari angkar. Angkar jama' dari nukrun. Ya, nukrun ya mana ingkar. Terus kufrun birrahmani padalla ala kufri. Nah, itu sama angkarahum asifata. Nah, harusnya apa? Kufran. Ini salah tulis biasa berapa kali kan? Kufran. Kan lalu juga begitu ya. Kufran birrahmani. Terus padalla ala kufri man ankara asifati. Terjemahkan sendiri, Raymond. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka mengingkari yang Maha Rahman. Baik. Ayat ini turun ya ketika orang-orang Quraisy mengingkari nama Allah Rahman dalam perjanjian Hudaibiyah. Ketika ditulis Bismillahirrahmanirrahim, mereka enggak mau. Mereka kenal Allah, beribadah pada Allah. Mereka maunya Bismikallahumma. Ar-Rahman, Ar-Rahim, mereka enggak mau. Mereka berkata, Mar-Rahman. La na'rifu Rahman. Ya. Illa Rahman al-Yamamah. Ngeredek mereka. ya, ngeredek mereka. Kata mereka, kami enggak kenal Rahman. Siapa itu Rahman? Kami cuma kenal Rahmannya Yamamah. Siapa yang mereka maksud apa? Musailimah. Ya, Musailimah Al-Kadzab. Kita cuma taunya si Rahman Yamamah. Ya, orang yang pengasih yang ada di Yamamah. Yang mereka maksud Musailimah. Ini ngeledek. Ya. Ketika perjanjian Hudaybiyah. Ya. Dan akhirnya Nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib, ya, untuk menulis perjanjian. Ya, uktub bismillahirrahmanirrahim. Kata mereka, kita enggak kenal Rahman, kecuali Rahman Yamamah, itu Musailimah. Namun, ya, udah, ya udah, tulis aja. Kata mereka, tulislah. Bismikallahumma. Ya udah, Nabi ngalah. Itu sahabat kesel banget di situ. Cuman kan menahan diri, karena Nabi menahan diri. Akhirnya Allah turunkan wahum yakfuruna birrahman. Mereka kufur kepada Allah yang Maha Rahman. Taib barakallahu fikum. Nah. Ini bahkan pengingkaran mereka terhadap nama Allah yang Maha Rahman itu kan di perjanjian Hudaybiyah. Sebelum Fathul Mekah, bahkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah, Nabi salat. Nabi sholat, mereka memperhatikan. Nabi berdoa dalam sujud, ya Allah, ya Rahman. Kedengeran oleh musyrikin Quraisy. Ya, kata musyrikin Quraisy, unzuru ila hadah, yaz'umu annahu ya'budu rabban wahidan, wa huwa yad'u rabbain. Nah, kata musyrikin Quraisy, tuh lihat tuh orang ini. Yang mereka maksud ialah Nabi kita Muhammad SAW. Dia mengklaim dia beribadah hanya kepada Rabb yang satu. Yang dia ngajak kita pun kayak begitu, suruh ninggalin Tuhan-Tuhan kita. Ternyata dia yad'u Rabbain. Ternyata dia beribadah kepada dua Rabb, Allah dan Rahman. Ketika Nabi berkata, ya Allah, ya Rahman. Ya. Maka Allah berfirman, qulidu Allah. Ya. Sehingga akhirnya falahul asma'ul husna. Hebar kelebihan. Maka Allah menjelaskan nama-nama Allah itu banyak. Dan banyaknya nama tidak menunjukkan banyak pula zat yang dinamakan. Paham gak sini? Ya. Namanya banyak, zatnya ya satu. Ya. Nugraha namanya banyak. Nugraha. Abu apa itu? Abu Ibrahim. Banyak amat Abu Ibrahim. Namanya apa lagi? Al-Mutazawwij. Namanya apa lagi? Al-Murid Ziyadah. Namanya apa lagi? Banyak namanya. Ya. Taib. Namanya Asyakhs Alladhi Yarju Az-Ziyadah. Oh, banyak namanya. Banyak benar namanya Nugraha. Orangnya yang mana? Satu. Namun musyrikin Quraisy tak paham ini. Ya. Bahkan berbilangnya nama yadullu ala ya, azamatil musamma. Justru menunjukkan akan keagungan yang dinamakan. Ya, Nugraha namanya banyak. Al-Khaif. Apalagi namanya? Al-Mutazawwij. Banyak namanya. Tapi ini menunjukkan keagungan. Ya, walillahil asmaul husna, asma jamak itu dari isim. Husna. Ya, fad'u biha. Maka Allah terangkan, wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Biarkan orang-orang yang mereka menentang nama-namanya, nama-nama Allah. Kelak mereka akan dibalas dengan apa yang mereka lakukan. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Bahkan dalam hadis disebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah memiliki 99 nama. Walaupun hadis ini ditakhsis oleh hadis yang lain. Yang menerangkan bahwasanya nama-nama Allah itu tak terbilang hanya 99. 99 ini hanyalah ya syarat bagi siapa yang Man ahsoha, barang siapa yang mengihsa nama-nama ini, 99, mengihsa itu bukan cuma sekedar menghafal kemudian dilantun-lantunkan. Anak-anak bocah, ya hayu, ya koyum. Ya, bukan cuma itu, tapi diketahui maknanya. Diamalkan. Diamalkan maksudnya gimana? As-sami, diamalinnya apa? Gimana? Nah, amalinnya adalah kita dalam kehidupan sehari-hari hati-hati berbicara. Karena Allah Maha mendengar. Al-Basir, hati-hati kita dalam berperilaku. Karena Allah Maha melihat. Al-Alim, kita hati-hati karena Allah Maha mengetahui. Nah, itu mengihsok. Man ahsoha dakhal jannah. Itu. Taib. Ditaksis oleh hadis yang lain, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak, wa anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, au ista'sarta fi ilmin ghaibi, indak. Ya, aku memohon kepada engkau ya Allah dengan perantara nama-namamu sampai Allah sampai Rasul sebutkan yang engkau sembunyikan di ilmu ghaibmu. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Maka penyebutan 99 itu tidak batasan. Sama kayak kurang lebihnya maknanya begini kalau kata para ulama. Syekh Utsaimin di Syarah Lumatul I'tiqad, ya. Di Qaidul Musla juga beliau menyatakan seperti kurang lebih kayak begini. Seorang berkata kepada anaknya, atau seorang berkata, saya punya 1000 dinar atau 100 dinar yang saya infakkan. Bukan maknanya orang tersebut cuma punya 100 dinar itu aja. Habis dia infakkan, kelar, gak ada lagi. Bukan kayak begitu. Ya, dia punya 100 dinar yang dia infakkan. Yang gak dia infakkan, ada lagi. Paham gak gini? Nah, itu maknanya seperti itu. Ya, lanjut Temon, terjemahkan lagi. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya yang Maha Rahman adalah Rabb kita dan sesembahan kita. Dan pengingkaran orang-orang kafir terhadap yang Maha Rahman ini adalah termasuk kekufuran kepada Allah. Bahkan nama Rahman ya ikhwah itu diterangkan oleh para ulama ismun yutlaqu 'ala Allah la yutlaqu 'ala ghairi. Di antara nama Allah yang hanya disandang oleh Allah, tidak disandang oleh selain Allah. Artinya kalau hamba mau menyandang nama Rahman mesti diidofahkan dengan Abdurrahman. Makanya di Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa, itu Allah saja udah. Ya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala aja. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Wa hum yakfuruna birrahman. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terus lanjut Remon. Wajib. Maka wajib bagi seorang yang beriman alal mukmin, alnya itu al istigraqiyah. Ya, ala kulli mu'min gitu. Maka wajib bagi setiap mukmin untuk berhati-hati. Mewaspadai. Untuk mewaspadai dari sifat-sifat orang yang tersesat. Dan kepada wajib bagi setiap mukmin untuk menempuh. Untuk menempuh jalan yang telah ditempuh oleh orang yang berilmu, ahli ilmu dan ahli iman. Nah, para ulama ahli iman. Terus dan penamaan sama angkarohum asifah, dan Allah menamakan pengingkaran-pengingkaran mereka terhadap sifat Allah. Karena di setiap nama terkandung sifat. Dan tidak berlaku sebaliknya. Tidak berlaku sebaliknya gimana? Tidak setiap sifat mengandung nama. Ya, paham ke sini? Nah, Allah punya sifat, punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka Allah punya sifat Rahmah. Ya. Paham sini? Allah Al-Alim, Allah punya sifat ilmu. Allah As-Sami punya sifat sama', mendengar. Namun Allah punya sifat Istawa 'alal 'Arsy. Allah tidak memiliki nama Mustawin, Al-Mustawi. Yang beristiwa itu enggak ada. Ya. Allah punya sifat turun, ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah enggak punya nama An-Nazil. Yang turun itu enggak ada. Paham sini ya? Nah, ketika Syekh menyebutkan dan sama angkarahum as-sifata, Allah menamakan ya pengingkaran-pengingkaran mereka terhadap sifat Allah, padahal kan disebutkan di ayatnya tadi. Ayatnya tadi apa? Wahum yakfuruna rahman. Kan nama Allah ya. Nah, karena setiap nama mengandung sifat. Ya, terus lanjut Raymond, Allah menamakan pengingkaran mereka terhadap sifat Allah. Maka hal ini menunjukkan kepada kafirnya orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Ah, kufran bir rahman. Itu Allah menamakan mereka berarti kufur kepada Allah yang Maha Rahman. Baik, terus ini berarti menunjukkan juga kufurnya orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Baik. Ah. Lihat di keterangan berikutnya, wa fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari an Aliin, ya. Sahih Bukhari dari Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu taala anhu, secara muallaq disebutkan oleh Imam Bukhari di sini, hadditsun nas bima ya'rifun atuhibbuna ay yukadziba Allahu wa rasuluh. Kata Ali bin Abi Thalib, hadditsun nas, sampaikanlah, bicaralah kepada manusia, bima ya'rifun, dengan perkataan, ucapan yang mereka ketahui. Ya, aturiduna ayyukadziballahu wa rasuluh. Tapi kalau Anda berbicara dengan manusia, dengan masyarakat, dengan bahasa yang mereka tidak pahami, ya, Anda menyampaikan A namun mereka memahaminya B, Anda menyampaikan tauhid, mereka memahaminya syirik. Nah, apakah kalian menginginkan Allah dan Rasulnya itu didustakan? Nah, paham di sini? Ya. Jadi maknanya dalam perkataan Ali bin Abi Thalib sini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu hendak membimbing kita, ya, hendak membimbing kita bahwa tidak sepatutnya orang-orang awam, ya, disampaikan sesuatu hal yang mereka tidak paham kecuali dengan apa yang mereka ketahui. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Kalau kita berbicara di depan orang-orang awam, ya sesuai aja dengan hal-hal yang mereka pahami. Ya. Kalau kita hendak amar ma'ruf nahi mungkar, apa perkara yang paling sering mereka lalaikan? Tauhid. Ya, tauhid aja udah. Ya, jangan kita bahas di depan orang awam Qaidul Muslah misalkan. Nah, rad alal mukhalifin fi babi al asma wa sifat, bingung orang awam. Nah, bingung. Sampaikan ke orang awam, boleh menyampaikan si akidah semua sifat, boleh. Nanti ada keterangan dari Ibnu Abbas. Ya, orang awam boleh didengarkan tentang akidah asma wa sifat. Namun sesuai dengan yang mereka pahami aja. Ay barakallahu fikum. Ya. Nah, bisa dipahami sini ya. Kita baca aja langsung syarahnya lagi. Ya. Dikit lagi Raymond baca. Wa fi sahihi al-Bukhari qala Aliun hadditsun nasa bima ya'rifuna aturiduna ayyukaz ayyukadzaba Allah wa rasuluhu. Hey, naibul fa'il. Ayyukadzaba Allah wa rasuluhu. Lafzul Bukhari atuhibbu ayyukadz. Ini kenapa sih ini bocah? Wala Abdul Bukhari. Ayo, atuhibbu ayyukadzaballahu wa rasuluhu, apa yang berat dibaca? Atuhibbu ayyukadzaballahu wa rasuluhu. Allahu. Atuhibbu ayyukadzaballahu wa rasuluhu. Fal mu'allifu fal muallifu rawahu bil makna. Ah, khalas. Lanjut Amr, baca Amr. Wal makna annahu yajibu 'alal wa'idhi wal mudakkir ay yudakkira an-nasa bil alfadhi allati ya'rifunaha wal asalib allati ya'qilunaha hatta yastafidu wal asalib ma'tub dari alfadh wal asalib allati ya'qilunaha hatta yastafidu wa yantafi'u li'anna kulla qaumin lahu asalibu lahum li'anna kulla qaumin lahum asalibu li'annaka idha haddatha qauman bima la yafhamuna qad yusaddiqunaka ala ghairi ma aradta wa qad yafhamuna ghaira ma qasadta sawa'un fi asma'illahi wa sifatihi aw ahkamihi sawa'un bil lughati al arabiyyati aw al injiliziyyati aw al kurdi aw al kurdiyyati aw ghairiha wal arabu anfusuhum yakhtalifuna fi fahmihim fayuhadithuna kulla unasin bima ya'rifuna minal ibarat allati i'taduha hatta yafhamu ma qulta wa hatta la yukadzdzab Allahu wa rasuluhu wa haula'i alladhina kadzdzabu Allaha wa rasulahu fi lughatis sifati waqa'u fi khatarin 'azimin li'annahum ta'awwalu as-sifati 'ala ghairi ta'wilihi wa takallamu fiha bi ghairi ma yanbaghi hatta 'attalu sifatillahi wa katsirun minhum qad yakunu fahmul amri 'ala ghairi qad yakunu fahimal amra wa katsirun minhum qad yakunu fahimal amra 'ala ghairi ma huwa 'alayhi li'ujmatihi kama qala ba'du salafi li 'Amr ibn Ubaidin qala innal 'usata mukhalladuna fin nari. Boleh juga yakunu fahmul amri, isim yakun. Boleh juga fahima sebagai jumlah, nanti sebagai khobar dari yakun. Boleh juga yakunu fahmul amri, boleh. Fleksibel. Terus li'anna Allah aw'adahum bidzalika faqalu lahu inna Allah yukhlifu i'adahu wa la yukhlifu maw'idahu li'anna ikhlaf al-i'adi karamun wajudun wa amma ikhlaful maw'idi so, kalau udah ada amma selesai berarti ya wa amma ikhlaful maw'idi falumun itu masdar dari la umayal umu, masdarnya apa? Lu'mun. Falukmun walihada yatanazzahu Allahu anhu wa qalu lahu man ujmatuka awai min ujmatika aw utita min ujmatika utita ay dhonanta ikhlaf al-i'adi amran mustaqbihan walaupun seharusnya amron, tapi sini amrun. Amron mustaqbihan, tapi enggak ditulis ya. Ini maf'ul tsani dari dhanna. Terus wa laysa kadzalika kama qala asy-sya'ir wa anni wa in au'adtuhu aw wa'adtuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi fa hadha madhhab. Naam. Baik. Coba saya minta terjemahin ini. Siapa? Arga. Terjemahin Arga. Berkata Syekh Ibnu Baz, dan dalam Sahih Bukhari, Ali bin Abi Thalib berkata, sampaikanlah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka ketahui. Apakah kalian menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Di dalam lafaz Bukhari, apakah engkau suka jika Allah dan Rasulnya didustakan? Maka mualif di sini meriwayatkannya secara mana? Karena lafaz Bukhari-nya disebutkan oleh Syekh bin Baz tuh at-tuhibbu ayukadzdzaba Allah wa rasuluh. Ya. Tabarakallahu fikum. Terus maka maknanya adalah wajib bagi seseorang yang menasihati atau budai dan juga yang memberi peringatan, mereka memberi peringatan kepada manusia dengan lafaz-lafaz atau kata-kata yang diketahui oleh mereka dan dengan gaya bahasa yang diketahui oleh mereka sehingga yang mereka pahami sehingga mereka bisa mengambil faedah dari kata-kata tersebut, dari nasihat tersebut, dari nasihat tersebut, dan mereka dapat mengambil manfaat darinya. Karena setiap kaum mereka memiliki gaya bahasa masing-masing. Karena jika engkau memberikan nasihat kepada suatu kaum dengan sesuatu yang mereka tidak memahaminya, maka mereka akan membenarkanmu terhadap sesuatu yang tidak engkau maksudkan. Dan kadang-kala mereka memahaminya dengan sesuatu yang tidak engkau inginkan. Sama saja apakah mengenai asma dan sifat, mengenai nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya, sama saja apakah mengenai bahasa Arab dan juga bahasa Inggris atau bahasa Urdu dan yang lainnya. Maka orang-orang Arab mereka berbeda-beda dalam memahaminya. Baik, yakhtalifun, mereka berbeda dalam pemahaman mereka. Sehingga selayaknya seseorang itu memberi pemahaman atau menasihati manusia dengan sesuatu yang mereka pahami dari ungkapan-ungkapan yang mereka sudah terbiasa dengannya, sehingga mereka dapat memahaminya apa yang kau katakan, dan sehingga Allah dan Rasulnya tidak didustakan. Baik, hatta la yukadzdzaba Allah wa rasul. Terus dan orang-orang yang mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam bahasa sifatnya. Ya, karena kalau akhirnya Allah didustakan gara-gara kita, ini benar-benar kita bikin orang-orang lari dari agama Allah. Makanya kata Nabi SAW, wa innakum lanunafirun. Sesuai di antara kalian ini ada orang-orang yang membuat lari manusia dari agama Allah. Ya, demikian. Terus lanjut. Sehingga mereka terjatuh ke dalam bahaya yang besar. Karena mereka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan takwil yang bukan maknanya. Dan mereka berbicara dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak pantas untuk mereka bicarakan, sehingga mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan dari mereka, karena mereka memahami sesuatu tetapi tidak sesuai dengan hakikatnya, karena mereka orang ujuma, bukan orang Arab. Orang li apa namanya? Li ujmatihi, karena ketidakpahaman mereka akan bahasa Arab. Ketidakpahaman mereka atas bahasa Arab. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf kepada Amr bin Ubay. Salah satu pentolan ya. Mu'tazilah. Beliau berkata bahwasannya ahli maksiat dikekalkan di dalam neraka karena Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan hal tersebut. Karena perbuatan maksiat tersebut. Baik, Allah mengancam mereka dengan hal tersebut, yaitu diancam dengan neraka. Ya, semisal ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam, atau hadis-hadis ya, tidaklah seorang zani hina yazni mu'min, ya, wahwa mu'min, tidaklah seorang berzina ketika dia berzina dia seorang mu'min. Berarti dinafikan tuh, kata mereka. Udah gak ada lagi iman. Ya, terus lanjut. Faqalu lahu, para salaf menasihati si Amr bin Ubaid ini. Maka para salaf menasihati Amr bin Ubaid ini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bukan mengingkari, artinya mengganti apa Allah bisa merevisi i'adahu. I'ad itu masdar dari apa? Au ada yu'idu i'adan. Allah bisa merevisi ancamannya. Ya, terus Allah bisa mengganti ancamannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengganti janji-janjinya. Nah, kalau bahas janjinya jelas innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Terus karena mengganti ancaman merupakan sifat kemuliaan dan sifat kedermawanan. Tadinya Allah ancam, kemudian Allah ampuni. Nah, itu sikap kemuliaan justru. Terus adapun mengganti janji atau merevisi janji. Wah, menyelisih janji baru di sini. Menyelisih janji maka ini sifat yang tercela. Tahu, baru ini lu'mun. Nah, sifat yang tercela. Terus dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat yang tercela tersebut. Nah, terus kemudian para sahabat berkata kepadanya, kepada Amr bin Ubay, disebabkan kamu tidak paham bahasa Arab itu utita. Ya. Engkau didatangkan dengan pemahaman sesat ini didatangkan pada engkau. Pemahaman sesat. Maksudnya engkau menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengganti ancaman dengan adalah perkara ya amran mustaqbah. Perkara yang tercela. Padahal bukan seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair. Dan bahasanya anni wa in wa au'attuhu diriku. Jika mengancam. Aku mengancam au'attuhu atau aku menjanjikan sesuatu. Aku berjanji la mukhlifu i'adi. Aku akan mengganti ancamanku. Wa munjizu. Dan aku akan menempati memenuhi janjiku. Maka hal ini terpuji. Baik, maka hal ini terpuji. Munjizun itu isim fa'il dari anjaza yunjizu. Menepati, memenuhi. Baik, maka hal itu terpuji. Nah, tadi ya yang dikatakan oleh Ali hadisun nas bima ya'rifun ini dikecualikan dari pembahasan asma sifat. Nanti di nas berikutnya. Ya, ketika Ibn Abbas menyampaikan tentang sifat Allah, ada orang yang merinding dia, mengingkari. Maka pengingkaran orang tersebut diingkari balik oleh Ibn Abbas. Ya, memang ada beberapa hal dari sifat-sifat Allah, hadis-hadis sifat yang sebaiknya diakhirkan. Ya, ini diantaranya perkataan Imam Malik ketika Imam Malik tidak menyukai hadis surah disampaikan di kalangan awam. Hadis surah hadis apa? Inna Allah khalaqa Adama ala suratihi. Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuknya. Bentuknya siapa? Bentuknya Allah. Bukan dikembalikan kepada bentuknya Adam. Nah, orang awam takutnya enggak paham. Kecuali orang awam dipahami bahwasanya yang dimaksud ala suratihi dijelaskan oleh Syekh bin Baz pernah di sini. Bahwasanya Allah Adam berbicara, Allah juga berbicara. Adam punya sifat tangan, Allah juga punya sifat tangan. Adam punya kaki, Allah juga punya sifat kaki. Adam punya wajah, Allah juga punya wajah. Ya, Adam punya iradah, Allah juga punya iradah. Namun kesamaan sifat tidak menunjukkan kesamaan zat. Ya. Hakikat dari yang disifati kan beda. Faris punya wajah, Revi punya wajah, beda. Gantengan Faris, masya Allah. Ah, nggak terima antum dibilang ganteng. Elah, anak kesweri. Nggak terima antum disebut lebih ganteng. Ajmal, ajmalun nas, pisahkan. Masya Allah. Ah, hina yuromin, monas. Nah, misalkan mana lagi tadi ya. Ah, berikutnya hadis warwa Abdul Razzaq, ya, al-Imam Abdul Razzaq. Abdul Razzaq di sini maksudnya al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani al-Hafidh sahibul musannaf. Antum tahu enggak Musannaf Abdul Razak, itu dia nih, Al-Imam Abdul Razak As-Sun'ani, gurunya Imam Ahmad. Ya, gurunya Imam Ahmad. An-Ma'mar, dari Ma'mar, ya, Abu Urwah, Ma'mar bin Rashid Al-Basri, Siqah. Baik, dari Ma'mar. An Ibn Tawus, dari Ibn Tawus, Abdullah bin Tawus Al-Yamani, Siqah, Abid. An Abihi, dari bapaknya, dari Tawus. Tawus ini tabi'in, murid Ibn Abbas. Ya. Baik. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, annahu ra'a rajulan, bahwasanya Ibn Abbas pernah melihat seseorang. Intaqadha, orang tersebut gemeteran, merinding. Ya, dalam artian orang tersebut mengingkari. Lamma sami'a haditsan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Tatkala orang tersebut ya mendengar sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibn Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait sifat-sifat Allah. Istingkaran lidzalika, orang tersebut mengingkari hadis yang dibawakan Ibn Abbas tentang sifat. Mau orang tersebut awam ke atau enggak ke? Faqala ma faraqu haula. Ya, maka Ibn Abbas berkata, apa yang mereka khawatirkan ketika saya menyampaikan hadis tentang sifat? Ya. Yajiduna riqqatan inda hukmih. Kok bisa-bisanya mereka mendapati diri mereka menerima inda muhkamih, tatkala mereka mendengar ayat-ayat yang muhkam. Ya. Wa yahlikuna inda mutasyabih. Namun mereka binasa ya tatkala mereka mendengar ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, kok bisa mereka tenang dengar ayat yang muhkam namun mereka binasa dengar ayat mutasyabih. Jadi Ibn Abbas di sini mengingkari kepada orang-orang yang hadir di majelis beliau itu merupakan ammatin nas, orang-orang awam. Yang terjadi dari mereka tatkala mereka mendengar hadis dari Ibn Abbas tentang sifat-sifat Allah, mereka takut, gemeteran. Ya, kenapa? Karena mengingkari ya dari apa yang Ibn Abbas sampaikan. Maka ini menunjukkan keimanan mereka, keimanan yang wajib itu tidak ada terhadap sifat-sifat Allah. Ya, maka yang wajib bagi mereka adalah mengimani sifat Allah tersebut. Ya, mengimani. Ya, maknanya dari Al-Qur'an. Dan ini hak disampaikan oleh Ibn Abbas, tidak ada keraguan. Tabarakallahu fikum. Nah, sebagian ulama ada yang mentafsirkan hadis ini. Ya. Yaitu bahwasanya mereka itu justru mentafsirkan sifat-sifat ayat-ayat sifat yang diterangkan oleh Ibn Abbas, mereka mengingkari. Ya. Dan mereka ya, mentafsirkan dengan selain apa yang Allah kehendaki, maka barulah mereka yahlikun, mereka binasa. Itu sebagian ulama mentafsirkannya demikian. Ya, nah, jadi hubungan ini kerat-kerat kaitannya dengan asma sifat tadi. Kalau asma sifat dibawakan oleh Syekh, karena tauhid terbagi menjadi tiga. Taibarakallahu fikum. Ya. Ya. Bahkan para ulama ketika membawakan hadis ini, semisal Syekh Shalih Fauzan di kitab beliau Al-Mulakhas menyatakan, la mani min zikri ayati sifat wa haditha bihadrati awamin nas. Ya, mimba bita'lim. Ya. Tidak masalah menyebutkan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah walaupun di situ ada yang datang orang-orang awam. Tidak masalah. Ya, Ibnu Abbas yang nyampein. Kok bisa-bisaan antum mengatakan ya kalau orang awam enggak usah sampaikan sifat-sifat Allah. Antum siapa Ibnu Abbas menyampaikan di tengah orang awam? Syekh Fauzan para ulama menyatakan boleh berdasarkan hadis ini. Nah, yang diakhirkan dibawakan di orang-orang awam itu apa? Rot-rot bantahan. Ya, mereka pusing belum nyampe ke situ. Diterangin aja sambil membantah padahal kita meluruskan syubhat, apa namanya? Meluruskan syubhat. Apa yang mereka pahami orang awam taunya Allah ada di mana-mana, kita terangkan. sambil kita bilang, maka keliru kalau ada yang menyatakan Allah di mana-mana karena begini begitu. Nah, boleh. Ya. Tapi enggak perlu dibahas nih i'rabnya nih. I'rabnya, nah itu enggak perlu. I'rab, orang awam baca Quran aja belum tentu bisa. I'rab lah. Nah. Sudah? Baik, barakallahu fiik. Baca sini. Oh, ada Syekh Ainur. Abdul, Syekh Ainur. Baca. ويجدون رقة أي أنهم إذا سمعوا الآيات المحكمات من القرآن والسنة يجدون رقة وخشوعا وإذا سمعوا آيات الصفات اشتبهت عليهم وحلفوا عندها بالجزع والإنكار وهذا يدل على أن هذا الشيء قديم وأنه وجد في زمن الصحابة فيهلكون عند الآية والأحاديث التي تشتبه عليهم بإنكارها وشك فيها والريب فدل على أن إنكار ما بينه الله لعباده أو الشك فيه هلاك والحق الإيمان بما أخبر الله به ورسوله فإن فهمته فالحمد لله وإلا فقله إلى عالمه وقل الله أعلم بمراده وأسأل أهل العلم وإياك والإنكار والجزع فإنه طريق المنافقين والهالكين. نعم cukup. طيب بارك الله فيك. Perhatikan sini. Rawi Abdul Razzaq, ini sanadnya silsilah Dzahabiyah, imam-imam besar semua yang meriwayatkan. Ya. Al-Imam Abdul Razzaq As-Sanani meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya yaitu Tawus, dari Ibnu Abbas, annahu ra'a rajulan, disebutkan hadza sanadun azim, ini sanad luar biasa ini. Ya, enggak tanggung-tanggung yang meriwayatkan ini. Ya. Nah, ketika Ibnu Abbas melihat mereka gemeteran, ketakutan, ya, mendengar Ibnu Abbas menyampaikan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, ya. Baik. Maka Ibnu Abbas berkata, "Ma faraku haula? Kenapa mereka ketakutan? Aima khaufuhum wa jazaum? Kenapa itu? Apa itu ketakutan mereka? Apa itu kegelisahan mereka? Dengar ayat-ayat hadis kayak ayat-ayat tentang sifat, hadis-hadis sifat." Aibar kalau fikir, ya. Aib ma'au jabalahum hadal khawfawal jasa. Apa yang membuat mereka jadi takut dan gelisah seperti ini? Ya, kenapa mereka ini? Ya, bar kalau fikir. Ya. Wajiduna riqqatan. Kok mereka bisa mendapati diri mereka itu menerima pada ayat-ayat yang muhkam, tapi enggak terima pada ayat-ayat yang mutasyabih. Ya. Apa sih ayat-ayat yang muhkam? Ayat-ayat yang muhkam itu ayat-ayat yang yufhamu ma'nahu min lafdhihi, la yahtaj ila dalil akhar yufassiruh. Ya. Itu ayat-ayat yang maknanya dipahami dari lafadznya itu sendiri, tidak butuh dalil lain untuk mentafsirkan. Kalau ayat-ayat mutasyabih berarti yang tidak dipahami dari maknanya, dari lafadznya, butuh dalil yang mentafsirkan. Ya, misal nasib mansuk, mutlak, mukhayyad, am, khos, mujmal, mubayyan, dan seterusnya. Nah, kaidah ahlus sunnati wal jamaah, ya, mereka mengembalikan, ya, ayat-ayat mutasyabih kepada muhkam. Ya, jadi ayat-ayat mutasyabih ditafsirkan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Baik, barakallahu fikum. Nah, kalau ahlu zaik, orang-orang yang menyimpang, itu hanya mengambil ayat-ayat yang mutasyabih, meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat. Fa'amal ladina fi qulubihim zaik. Ya. Apa dari awal? Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa'amal ladina fi qulubihim zaikun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Orang-orang yang punya hatinya, yang di kalbunya terdapat penyimpangan, hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Ibtigha'ul fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Cari fitnah, cari ya, tafsir takwil-takwil aja. Tabarakallahu fikum. Ya, adapun orang-orang yang beriman apa? Yaqulun amanna bihi kullun min indi rabbina. Nah. Tabarakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Wajidun rikotan, mereka kok bisa mendapati diri mereka itu menerima ayat-ayat yang muhkamat, ay annahum idza sami'ul ayatil muhkamat minal qur'ani was sunnah yajidun rikotan wa khusyu'an. Tatkala mereka mendapati diri mereka mendengar ayat-ayat muhkam dan dari Al-Qur'an maupun sunnah, mereka mendapati diri mereka itu dapat menerima, dapat khusyuk. Wa idza sami'u ayati sifati ishtabahat 'alaihim. Namun kalau mereka dengar-dengar ayat sifat itu ishtabahat 'alaihim. Ya, langsunglah, ya, terasa samar bagi mereka. Wahalaku indah bil jazai walinka. Akhirnya mereka, ya, binasa, ya, karena mereka mengingkari, mereka marah resah. Wahada ya dulu ala anna hada syia qadimun. Dan ini menunjukkan pengingkaran terhadap sifat-sifat ini sudah ada sejak dulu kala, sejak zaman Ibnu Abbas. Wanahu wujida fi zamanis sahabah, itu sudah didapati di zaman sahabat. Fayahlikun, mereka binasa indal ayati wal ahadis allati tashtabihu alaihim. Mereka binasa tatkala mereka mendengar ayat atau hadis-hadis yang samar bagi mereka. Biingkariha, ya, akhirnya mereka mengingkarinya. Wasyakki fiha waraif, mereka ragu bimbang terhadapnya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ya. Ibn Abbas menyatakan yajiduna riqatan inda muhkamihi. Ya. Ya, inda muhkam artinya ya, bahwa ayat-ayat sifat Allah itu bagian dari muhkam, bukan mutasyabih. Ya. Nah, ini rad terhadap ahlu dalal yang menjadikan ayat-ayat sifat sebagian dari mutasyabih. Ini terutama kalangan mufawidah, akhirnya mereka mentafwid, menyerahkan saja maknanya pada Allah. Ini keliru. Ya. Ayat-ayat sifat itu bagian dari muhkam, bukan mutasyabih. Paham sini ya? Ya. Ya. Bahkan Ibnu Taimiyah menyatakan, "Ma wajadtu ahadan min ahlil ilmi min as-salafi ja'ala ayati sifati min al-mutasyabih." Saya enggak pernah ketemu mendapati ada ulama dari kalangan ahlus dari kalangan salaf yang menjadikan ayat-ayat sifat sebagai mutasyabih. Ini keliru kalau ada yang dipahami demikian. Baik. Ya, mana lagi tadi? Wa idza sami'u, ya, mana sekarang? Hah? Padahal ala anna inkara ma bayyanahu Allahu li ibadihi itu. Maka ini menunjukkan pengingkaran terhadap apa yang Allah jelaskan kepada hamba-Nya, ya, atau keraguan terhadap ayat Al-Qur'an yang Allah jelaskan pada hamba-Nya mengenai sifat-Nya, ya, au syakka fihi halakun, atau ragu terhadapnya, maka ini adalah kebinasaan. Ya, wal haq, nah, yang benar adalah al-imanu bima akhbarallahu bihi wa rasuluh. Mengimani terhadap semua apa yang Rasul Allah dan Rasul kabarkan tentang sifat-sifatnya. Fa in fahimtahu falhamdulillah. Kalau Anda paham, ya alhamdulillah. Wa ila kalau enggak paham, fakilhu ila alimi. Udah, serahkan pada yang tahu. Biar dia jelasin. Ya. Wa qul, ketika enggak tahu, qul Allahu a'lam bi muradi. Saya enggak tahu ini maksudnya apa. Dalam keadaan mau bertanya, was'al ahlal ilm. Ya, bertanya kepada yang tahu. Jangan seperti mufawidah. Ya, Allahu a'lam bi muradihi ufawwiduhu ila Allah. Wala as'alu ahlal ilmi. Nah. Li anna ahlal ilmi la ya'lamu aidan. Kamisli ana. Nah, ini mufawidah gila ini. Ya. Dia menyatakan begitu. Ya, ini maksudnya Allahu a'lam. Allahnya yang tahu maksudnya. Ya, saya serahkan aja maknanya pada Allah. Saya enggak mau nanya kepada ulama karena ulama pun juga enggak ada yang tahu. Hah? Nah, ini mufawidah nih, ahli bid'ah yang paling buruk dalam bab ini. Ya, mereka mu'attilah. Ya, lihat kata Syekh, was'al ahlal ilmi, tetap bertanya pada ulama. Ya, karena Allah jelaskan. Ya. Allah jelaskan kepada kita, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilm. Ya, ketika dibaca wasal, ya, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya, para ulama. Tidak ada yang mengetahui takwilnya, maksudnya apa? Tidak ada yang mengetahui tafsir maknanya. Ya. Kalau waqaf, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya, berarti tidak ada yang mengetahui hakikat, kaifiyat, sifat tersebut. Paham sini? Barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Wa iyyaka wal inkara. Ini tadi bacanya ingkar. Iyyaka itu kan isim fi'il amr. Ihdar. Al inkara berarti maf'ul bih. Iyyaka wal inkara sama kayak antum sering dengar. Wa iyyakum wal muhdatsati. Ah, muhdatsati jamak muannats salim mansub bil kasrah. Ya. Baik. Wa iyyakum wal guluwa, gitu kan. Nah, iyyakum wal inkara wal jazaa. Hati-hati kalian mengingkari dan resah galau kalau dengar sifat-sifat Allah. Ya. Fa innahu tariqul munafiqin wal halikin, itu metodenya, jalannya orang-orang munafik dan orang-orang yang binasa. Ya, artinya kita boleh menyampaikan hadis tentang sifat-sifat Allah di hadapan orang awam. Ya. Sebatas yang mereka butuhkan. Ya, jangan antum bawa pembahasan kitab Tadmuriyah ya di hadapan orang awam, orang keder, jangan kan orang awam menuntut ilmu yang mendaku sebagai salafi, kokoh manhaji aja enggak mudeng Tadmuriyah. Sebagian ustadznya juga enggak mudeng. Ya. Ya kayak gini jangan sampein ke orang awam. Orang awam sampaikan tentang sifat-sifat yang mereka butuhkan saja. Ya, Allah punya sifat beristiwa di atas ars. Allah tinggi. Sampaikan boleh. Ya, ini juga bantahan terhadap sebagian pihak yang menyatakan pembahasan sifat-sifat Allah jangan dibawa ke umum. Ini hadis ini gimana? Ibn Abbas ini. Ibn Abbas mengingkari orang awam yang gemeteran. Ya, mendengar sifat Allah. Tadi ingat ya. Ya, boleh atau boleh dikatakan perkataan tersebut orang awam jangan dibawakan terkait pembahasan sifat. Iya, kalau bukan pada perkara yang mereka butuhkan. Ya, semisal rod, nah, bab rudud, itu tidak perlu. Ya. Ya kita sampaikan, kalau mau menyampaikan rudud, ya udah kita sampaikan. Kita mengimani sifat Allah tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tahrif, tanpa tasbih. Jelaskan itu. Ya. Dan pihak-pihak yang ternyata mentaktil, mentasbih, mentakib, mentahrif, ya. Sebutkan kekeliruannya, ya tidak masalah. Taib barakallahu fikum. Ah, Suyudi, baca. Amma ahlu sunnati wal jama'ati fayukbituna fi kulli ma ja'a fil kitabi wa sunnati wa yurabbuna lahu wa ya'maluna bihi wa idza ishtabahat alaihim al-ayatu radduha ila al-muhkamati wal-bayyinati wa fassaruha bima bima tadoha min hukmillahi wala yadribuna kitaballahi wa sunnata rasulih ba'daha bi ba'din ba'daha bi ba'din ba'daha bi ba'din wala yashukuna wa ya'lamuna anna al-mutashabiha la yukhaliful muhkama bal huwa min jinsil muhkami wa yakiluna ma jahilu ilal adimi bil kayfiyati wa huwa Allahu subhanahu wa amma ma'aniha bisa jadi ma'aniha apaan itu wa amma ma'aniha fa ma'lumatun min tariqil lughati al arabiyyati allati qala Allahu biha an-nasa wa lidha qala malikun hina su'ila kayfa istawa qala al-istiwa'u ma'lumun wa su'alu anhu bid'atun ay an anil kayfiyati fa bayyana anna ma'na al-istiwa'i ma'lumun wal kayfiyata majhulatun. Baik. Ya. Dari mana Suyuti bacanya tadi Suyuti? Amma Ahlus Sunnah. Ya. Adapun Ahlus Sunnah. Ya. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah. Taib. Perhatikan. Fayu'minun. Maka mereka mengimani. Semua. Atau segala. Ya. Yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, yarikun, ya, itu masdar dari rikoh, rokoh yariku, rikotan, menerima kan maknanya, yarikun, ya, ada makna rikoh, ya, kabul, ya, kabilayak pun, yarikun, mereka dapat menerima dan mengamalkannya. Apabila ada ayat-ayat yang samar bagi mereka, mereka kembalikan kepada ayat yang muhkam, ya, yang jelas, yang dapat dipahami lewat lafadznya saja, wal bayyinat dan ayat-ayat yang terang, ya. Taib. Dan mentafsirkannya, ya, bimattadha min hukmillah. Dengan hukum-hukum Allah yang jelas. Dan wala yadribuna kitab Allah. Dan jangan dia benturkan. Mempertentangkan antara Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wala yasyukun. Jangan dia ragu. Ya, wa ya'lamuna annal mutasyabih layuh. Layuh khalifu al-muhkamah. Dan mereka pun harus mengetahui bahwasanya ayat-ayat mutasyabih itu tidak bertentangan dengan ayat yang muhkam. Bahkan yang namanya mutasyabih itu bagian dari ayat muhkam. Wayaqiluna ma jahilu dan mereka serahkan tentang makna ayat-ayat yang mereka tidak ketahui kepada yang mengetahui. Ya, kepada zat yang mengetahui terkait kaifiyah. Dia tahu enggak kaifiyah bagaimana bentuk ya, sifat Allah beristiwa, sifat tangan Allah, sifat wajah Allah. Tidak tahu kan dia? Ya udah dia serahkan saja kepada yang mengetahuinya. Siapa? Ya Allah SWT. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mentafwid kaifiyah. Adapun makna mereka isbat. Maknanya ditetapkan. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Apa maknanya? Ya maknanya Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa itu apa? Istiwa kalau muta'adi dengan huruf ala, ya jelas maknanya. Al-ulu wal-irtifa was-su'ud. Ya. Tinggi di atas. Itu maknanya. Ya. Bagaimana bentuknya? Ya enggak tahu, Allah enggak jelasin di Al-Qur'an. Nabi enggak jelasin dalam hadis. Sahabat enggak nanya. Imam mazhab enggak jelasin, lo gimana kita ceritanya mau bertanya? Ini kan aneh. Wa amma ma'aniha adapun makna dari sifat-sifat tersebut fa ma'lumatun. Itu diketahui melalui bahasa Arab yang Allah mengkhitab ya, yang Allah berfirman kepada manusia dengan bahasa Arab. Lida oleh karena itu Imam Malik berkata tatkala beliau ditanya bagaimana Allah beristiwa Imam Malik menjawab istiwa itu ma'lum. Ya. Bagaimana bentuknya? Kaifiyah majhul. Enggak diketahui. Mengimannya wajib wa su'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa itu bid'ah. Hayya anil kaifiyah, bagaimana bentuknya? Fabayyana, maka Allah menjelaskan, maka Imam Malik menjelaskan bahwa makna istiwa maklum, diketahui. Wal kaifiyata bagaimana bentuknya? Majhulatun, yang enggak diketahui. Nikolas. Baca Nikolas. Abu Ibrahim Nikolas. Mantap. Anelka. Nikolas Anelka. Dulu ada pemain bola. Masuk Islam dia. Masuk Islam ya? Ainur. Muslim. Nikolas. Jadi antum udah punya salaf nama Nikolas yang masuk Islam. Bukan antum sendiri. Mungkin yang belum masuk Islam Nikolas Saputra, Nikolas Cake. Kalau Nikolas Anelka udah masuk Islam. Sama Nikolas ini. Antum Nikolas apa, Niko? Hah? Kevin. Erwin Kevin. Nah, itulah. Ribet amat namanya. Nah, ayo baca. Tafnayan. Wah, siapa yang berkata surga neraka itu fana, ya, maka dia kafir. Wah, masya Allah. Saya bin Bas takfir ini kalau kata orang-orang. Nah, kelepak aja orang yang ngomong begitu. Saya bin Bas takfir. Nah, terus lanjut. Nah, Allah berfirman mengenai surga itu adalah pemberian yang ghairu majzud, yang enggak ada putus-putusnya. Ya, wa ma hum minha bimukhrajin, mengenai neraka, dan mereka tidak akan keluar selama-lamanya. Ya. Lagi pula penduduk neraka aja kekal, penduduk surga kekal, kan diambil tuh maut dalam bentuk kambing disembelih. Ya ahlal jannah, ya ahlan nar, gitu dipanggil. Ya. Hidup selamanya, enggak ada lagi kematian. Bergembira penduduk surga, sedih penduduk neraka. Masa penduduknya kekal, tempatnya enggak kekal? Hah? Nah, ini menyelisihi akal bahkan. Ya. Apalagi menyelisihi nakal. Kutipan dalil ayat. Terus lanjut Niko. Nah, wa ammal qawlu bi fana'in nar. Pendapat yang menyatakan neraka itu fana, tidak kekal, itu pendapat yang batil, pendapat yang ghalat, yang salah. Terus? Nah, yang benar, neraka itu tidak fana, alias kekal. Terus? Bedanya kekalnya apa? Dengan Allah, Allah kan kekal juga. Nah, perhatikan. Abadinya mereka tidak azali. Kalau abadinya Allah, azali. Abadi paham enggak? Hah? Abadi itu kan la nihayata lahu. Tidak ada nihayah endingnya. Tidak ada akhirnya. Namun mereka diawali oleh ketiadaan. Kan begitu? Mereka diawali oleh ketiadaan. Ya. Enggak ada disebut-sebut mereka, bahkan jangankan mereka ada, disebut-sebut aja enggak. Hala ta'ala al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Manusia itu gak pernah disebut-sebut sebelumnya. Buru-buru ada, disebut aja gak ada. Kalau Imam Mahdi sekarang belum ada, tapi udah disebut-sebut. Ya, Dajjal belum ada, udah disebut-sebut. Ya, paham gak sini? Udah disebut-sebut, Dajjal udah ada apa belum? Udah, maksudnya belum muncul. Imam Mahdi udah ada belum? Belum. Ya, belum. Ya, pokoknya belum. Taib barakallahu fikum. Ya. Terus lanjut. Nah, inilah yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Terus faidatun. Faidatun ijma' al muslimuna 'ala anna al ardha sakinatun wasyamsu tajri wal ladina yaquluna bi dawranil ardi haula asy-syamsi yas'una ila al qawli بأن الشمس ساكنة وهذا كفر والشمس تجري لمستقر قيدها. طيب فائدة أجمع المسلمون ya, kaum muslimin telah bersepakat bahwa bumi itu sakinah, bumi itu diam, bumi bulat dan diam. Ya, kalau zaman dulu, di zaman Ibn Taymiyah, kalangan Asy'ariyah berpendapat bumi itu datar. Tujuannya apa? Untuk mengingkari, ya, mengingkari tingginya Allah di atas bumi. Ya, maka mereka katakan Allah tidak beristiwa. Mereka katakan bumi datar. Cuman kaum bumi datar sekarang yang orang-orang ngaji, saya nggak nuduh mereka tidak mengimani Allah tinggi ya. Nah, namun salah satu alasan dari Ar-Razi misalkan, Fakhrur Razi Asy'ari yang mengingkari bumi bulat itu karena dia mengingkari Allah di atas. Ya, Allah di atas. Nah, sekarang bumi bulat. Bumi gerak apa matahari yang diam atau bumi yang diam matahari yang gerak? Nah, kaum muslimin ini juga sudah disebutkan di kajian kita syarah usul al-usul salasah Syekh Shalih Fauzan, ingat enggak? Nah, ini sama juga. Ini ijma, bumi itu diam. Matahari yang tajri, yang dia berotasi, ya, berputar, beredar. Waladhi yakulun, ya, ya, yang berpendapat bahwasanya bumilah yang apa namanya berputar mengelilingi matahari, ya, itu, ya, dan berpendapat bahwasanya matahari yang diam, bumi yang mengelilingi, ini Syekh Ibn Baz yang ngomong, hadza kufrun. Ini kekufuran. Artinya kekufuran apa? Kekufuran terhadap ayat. Ya. Allah berfirman wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Ya, di surah Yasin ayat ke-38. Ya, matahari ya beredar di tempat beredarnya. Dia tajri ya di tempat peredarannya. Tapi cukup mau jam 10, masyaallah. Ya, kan depan berarti kita masuk ke bab berikutnya ya ribu nani matallahi summa yunkirunaha. Ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.